ulama sing nyarai namine Syekh Ibnu Abbad. Dawuh walil muallifi lan iku tetep keduwe kiai muallif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Qasaidu utawi duwe qasidah fi madhi syaikhihi ing dalem ngelem memuji gurune muallif Abil Abbas Al-Marsi rupane Syekh Abil Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu. Qasidah iku malah dilagokno bolak-balik. Wa kana lan ana sapa Syekh muallif iku yunsidu nglagokaken sapa Syekh muallif ha ing qasidah ing qasaid kasiron kelawan bolak-balik dilagokno baina yadaihi ana ing ngersane Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Waya kaulan terjadi oleh perhatian maksudnya. Waya kaulan tumiba apa zalika mengkono-mengkono dilagokno pengaleme mau minhu saking Syekh muallif apa sing nibakno mauqian ing gun panggonan tumibo adiman kang agung cara jawane, dan itu mendapatkan perhatian besar dari Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Riwayat kaulan tumibo apa zalika mengkono-mengkono pengaleme muallif minhu saking Abil Abbas Al-Marsi tumibo mauqian ing panggonan tumibo adiman kang agung. Cara diterjemahne sakniki, dan qasidah itu mendapatkan perhatian besar dari gurunya. Padahal wakanalan ono iku yastaidu wa wakanalan ono saka Syekh Abil Abbas iku yastaidu njaluk dibaleni iku ya saidu njaluk baleni sapa Ibil Abil Abbas minhu saking al muallif Syekh Ibnu Athaillah njaluk baleni ba'dhoha ing sebagiane qasidah. Bangsa bar dibaleni wayakulu lan banjur dawuh sapa Syekh Abil Abbas lahu maring muallif fi ba'dhiha ing dalem setengah qasidah dawuh ayyadakallahu biruhil kudus ayyada muga-muga nguataken ka ing sira sapa Gusti Allah dikuatno biruhil kudusi kelawan ruhul kudus maknane muga-muga sliramu tansah oleh kekuatan saka Allah kelawan dibarengi roh suci sehingga oleh munggawe qasidah olehmu nyair kuwi tetep apa nggawa keruhanian. Nahwa makan ayakulu hale sepadane barang kana kang ana sapa Kanjeng Nabi apa kelakuan iku yakulu wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh li syairi maring penyaire Kanjeng Nabi Hasan bin Sabit rupane Hasan bin Sabit ma'a anna hubbal madhi sertane sak temene seneng dilem indahum munggo wong ahli ma'rifat iku minar radhaili saking pira-pira ahubbal madhi indahum munggo wong ahli ma'rifat minar radhaili saking pira-pira perkara kang asor alapikang tusbihukang nyurupani apa ridha'il ridha'il al-fadu'ila ing bura-bura keutamaan. Padahal wong ahli ma'rifat niku nalika seneng dilem niku termasuk keasoran sikap asor sing menyerupani sifat keutamaan. Tapi nyatane para masyayikh sing pun dumugi ngriku Termasuk Kanjeng Nabi piyambak nalika dilem dening sahabat Hasan bin Thabit menika mboten apa? Mboten mengingkari. Waqad ruwiya wa bi'adzan nazar lan kelawan iki-iki pandangan wa syuhudi lan tegese penyaksian al jam'i kang bangsa kumpul pandangan yang dilihat oleh ahli ma'rifat dan penyaksian menyatu yang dirasakan oleh ahli ma'rifat istaqomah dadi ajek dadi jejeg lahum kedue wong ahli ma'rifat min madhihim sebab oleh ngelem ing ahli ma'rifat li angfusihim maring awak dhewe ne ahli ma'rifat wasanaihim lan tegese oleh ngelem ahli ma'rifat alaya ing atase anfusihim apa sing dadi jejeg mabaran lam yastaqim kang ora bisa jejeg apa ma liwairihim kedue liyane ahli ma'rifat. Dan tegese tok napa? Makanya tidak semua orang ngoten maksude niku. Dilem sing model ngoten niku itu bisa menemukan penambahan iman kados sing didawuhaken tidak semua. Tidak semua. Dengan pandangan bahwa semuanya ini kembali kepada Allah lah. Bahwa semuanya ini kembali kepada Allah lah, maka semua ini bisa membuat orang-orang ahli ma'rifat itu dilem itu tidak apa-apa. Walaupun dilem ning ngarepe sing dilem awake dhewe, tapi bagi orang-orang ahli ma'rifat itu tidak menjadi masalah. Tidak seperti kalau bukan orang ma'rifat, dilem kuwi malah jadi masalah. Rego enek wong niku dilem ya kados niku wau. Dilem niku ora mundhak akhlake apik, dilem malah ngelamak. Ana kalane sing dilem niku terus malah kaget, bingung. Diarani lele munggah bali. Nggih ta, wong biasane kumpul lumpur, engko munggah bali. Ya malah kosel-kosel terus. Cara jawane kakehan pola overacting akhirnya. Iku napa nek dudu wong ahli ma'rifat. Wong ahli ma'rifat ku wajar-wajar saja. Upama piyambake ketok bungah niku nggih bungahe krana piyambake bungah teng Allah. Tegese kados wene Kanjeng Nabi ngelem teng Hasan bin Thabit niku mboten kok ngelok seneng mergo dilem mboten. Kanjeng Nabi mboten seneng mergo dilem, tapi Kanjeng Nabi bungah mergo duwe sahabat, duwe murid kok karo Gusti Allah diparingi kebuka atine sampai iso ningali sifat apike Allah sing nempel ning aku, ngoten. Mboten kok ngrono, wah aku dadi wong apik, mboten ngoten. Kok ya wis apik sahabatku, alhamdulillah karo pangeran atine sahabatku dibuka. Sampai iso ndelok rahasia-rahasia sing mestine kuwi ora kedelok. Malaikat delok rahasiane Gusti Allah. Malaikat iso tablek, iso nyampekno kebenarane Rasulullah. Sing kebenaran kuwi dudu kebenaran mutlake Rasulullah, tapi niku kebenaran sing ditetepno Gusti Allah tenggene pribadine Rasulullah. Sing dibungahi Rasulullah niku. Ngoten. Niku berdasarkan itu, ya makanya orang-orang yang ahli ma'rifat itu pangga ajek mawon dilem yo ajek ora dilem yo ajek. Kanjeng Nabi niku dipaido wong kafir antama jenun yo pangga nabi. Piyambake dilem sahabate nggih pangga dadi nabi. Ngoten. Dadi ora kok terus Kanjeng Nabi mungguh terus sakarepe dhewe nggih mboten. Niku. Waqad ruwiya. Lan temen-temen wae waka waka ma waqa'a. Kama kaya kedadian wako akan terjadi opoman di jamaatin kedui sekelompok minhum saking ahli ma'rifat sebagaimana yang sering terjadi bagi sebagian ahli makrifat niku ngoten niku malah kadang-kadang ngelem awake dhewe. Ketoke niku ngelem awake dhewe padahal niku dalam rangka menampilkan nikmate Allah. Tapi ketara kok wong ngelem awake dhewe krana bangga teng awake karo krana syukur enten kenikmatan iki Allah niku ketara. Sak sampean kon wong kumpul mawon iso kok ngrasakno niku. Oh lek iki sing dilem awake dhewe. Oh lek sing iki dilem krana ngetok apike Gusti Allah niku ketara. Mergo ngomong niku mboten enten beban. Wong ngetokno kaapian sing krana Allah niku ngomongnya mboten enten beban. Tegese ora lek beban ya ora peduli sing diomongi kuwi engko kelem genten apa ora ora urus ngoten. Tapi lek lek tesih dereng teko makrifat kok ngelem awake dhewe niku mesti enek tambahan-tambahan emperan pirang-pirang meter. Enek rasa wedi gak dipercaya barang. Sampai ditambah lek gak percaya takokno kok lho. Niku sampai ditambahi ngono barang. Tapi lek wong sing ahli makrifat ngelem awake iki wis ngomong celebun bar ya wis bar malah koyo lali ngoten malah. Niku ketara. Termasuk wafat ruya. Dan teman-teman harus diriwayatakan fidzalika yang dalam mengkono oleh ngelem awake dhewe. Diriwayatakan an Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani saking Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Wa Sayyidi Abil Hasan Asadili lan Sayyid Abil Hasan Asadili. Wa Sayyidi Abil Abbas Al-Marsi lan Sayyid Abil Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhum. Wa ghairihim lan liyane kabeh Abdul Qadir, Abdul Hasan lan Abil Abbas apa sing diriwayataken lho ngoten apa sing diriwayatno sayun suwiji-wiji apa ghairu sayin liyane suwiji-wiji tegese ghairu sayin iku tidak apa-apa begitu loh. Walaupun diceritani kayak gitu itu bagi mereka itu ternyata ghairu sayyin. Itu bagi mereka bukan apa-apa. Dilemetu prus ya ora kok terus mongkrak ya ora. Dipaido sampai entek ngamek kurang golek penacate ndek kok digrit ya ora. Niku ma'ana dalika sertane sak temene mengkono dilem indahu iku makdudun den wilang indahum mungguh wong ahli makrifat wong ahli tasawuf diwilang minasidqi saking sidik saking sifat temen jujur alqabihi kang elek. Padahal sebagian ulama tasawuf ngarani wong dilem senajan apik tenan, wong ngelem kuwi jujur iku mawon tetep elek. Lho ngoten, ngelem jujur niku mungkin sebagian wong ahli tasawuf jujur tapi elek. Sing didelok efeke soalnya. Efeke nalika sing dilem niku mboten kuat. Lan sing dilem ora kuat. Lah apa meneh lek sing ngelem niku ABS asal bapak senang. Wah niku sing ora-ora bareng diomongne. Ngono niku delalah sing dilapori omongan ngene ku mang ya mara percaya. Niku terus akhirnya terus malah kuat. Wa madzalika lan ora ana apa zalika mengkono-mengkono ora apa-apa. Orang iku ila lima kejaba krana barang. Zakarna kang wis nutur sapa ingsun ema. Mengapa begitu itu tidak apa-apa? Ya karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa mereka itu menganggap bahwa seluruh pengalam yang datang itu dari Allah, begitu pula sifat baik yang menyebabkan dilem itu juga dari Allah. Saya tidak ikut-ikut. Ngerti lho nggih. Saya tidak ikut-ikut iku ya la sayi aon mah. Ora ene apa-apa blas. wala yuta'awalu lan ora perlu ditakwili apa ma barang wako akan tumibo apa ma lahum kedua ngali marifat midalika saking mengkono-mengkono dilem bima kelawan barang ta'awal akan gawe takwil bihi kelawan masopo ulama al-zohir ulama al-zohir madkha Yusufa oleh ngelem Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam linafsihi kedua awak diwini Nabi Yusuf wasana ihilan oleh ngelem Nabi Yusuf alaihi ingatasi nafsihi bihoyatil khifdi kelawan notoke ngerkso ngerksone Nabi Yusuf wal ilmi lan ngertine Nabi Yusuf mergono po li adamil hajati krono ora anane kebutuhan ilahi maring takwil fi hadal maqami dalam iki-iki maqam wallahu ta'ala a'lam wallahu ta'ala ta'ala meroleku a'lam luweh ngerti tentang bab sanes insyaallah makin badi dijelasake terus bundi nganune sin apa penjelasane Syekh Ibn Athaillah piyambak tentang Nabi Yusuf ngelem teng awake dhewe. Ngelem teng awake dhewe. Niku mboten apa-apa. Ngelem awake dhewe gak apa-apa. Lek sing ngelem niku wong sing mengerti betul posisi kebenaran hakikat bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah. Terus kan Nabi piyambak kan Idna Quraisyan kanat nurun baina yadailah ini kan cerita nopo enake teng ati sana kan Nabi kan dawa ana sayyidu waladi Adam wala fakhra aku iki gustine anake Adam kabeh iki aku sing dadi gustine tapi aku ora sombong lho dan niku kan nyerita nopo enake menampilkan apa yang sebenarnya diberikan kepada Allah justru lek sampean tutup-tutupi iku jenenge sampean nutup nikmate Gusti Allah. Mulane jur klebu enek hadis iki, man kata ma ilman aljamallahu bil jamin minan nar. Sapa wonge sing ngelempit nyimpen ngelmu padahal kudu diwedharno, maka dia akan disendet dengan api neraka. Lho, ngoten. Ya pun kok lek nyebarno ngelmu mesti konangan wong. Muridnya lah mesti ngonangi. Nah terus muridnya ngelem, terus muridnya diseneni lah ngelem lah apa mbok seneni. Nggih wajar to murid ngelem gurune, nggih ta? Wong pancen di mata murid, guru itu lebih sempurna. Mane ibu-ibu mboten usah iri, Bu. Kadang-kadang ibu-ibu niku iri, anakku malah muwanut mbek gurune mbek aku ora. Lah pancen di mata anak itu kalau sudah sekolah biasanya guru itu lebih ditaati daripada ibunya. Niku wajar. Niku. Wa alamatus shodiqi. Wa alamatus shodiqi utawi tetengere wong sing jujur. Bihubil mati ing dalem seneng dilem. Bihubil mati ing dalem seneng dilem. Wa ing kana lan senajan ana sapa sahibu hadzal maqami. Wong kang duweni iki maqam seneng dilem. Iku layah taju ora butuh sapa sadik ila alamatin maring tetenger an layak roha arep yen ta ora sengit rupane ngoten rupane tetenger maneh mergo ora butuh tengere gampang tengere maneh an layak roha arep yen ta ora sengit sapa as-sadiq fi hubbil madhi ora sengit zaman nasi ing maidune menungso lahu maring sadiq min haitsu nisbati dzalika saking segi ing dalem penisbatane mengkono-mengkono penyacate menungso ilahi maring sadiq di annahum krana satemene sadiq utawa mas menungso iku masrufuna dikelola iku masrufuna diajepaken sapa nas fi qabdatil kudrati ing dalan cengkeramane kudrah ngoten maksude piye tengere wong dilem seneng sing bener tenan Nggih. Tengere wong sing dilem sing bener tenan. Walaupun orang seperti itu jane gak butuh tenger, ngoten maksude. Tapi bagi wong liya kan butuh enteng tengere. Wong liya tengere enten napa tengere. Nalika dipaido wong ndek ya rasane. Nalika dilem ndek seneng, dipaido ora keting. Mergo piyambake sadar bahwa orang sing maido itu sedang dipaksa Allah untuk maido. Ngoten lho, sama dengan ketika mereka ngelem juga sedang dipaksa Allah untuk ngelem. Mulane payas mahu mongko banjur gawe murah gampang ngapura sapa as-sadiq lahu maring emas wayas fahulan tegese ngapura sapa sadiq anhum saking emas malah-malah walaya jidu lan ora nemu sapa sadiq fi qalbihi ing dalem atine sadiq ora nemu alaihim ing melarat ing ngatasé nas di dalam hatinya sama sekali tidak ada keinginan untuk melarati bales ora enak walaupun dipaidu walaya silulan ora tumekop balesan sapa-sapa nas sapa-sapa si sadiq ora nyambungaken balesan bisa ing kelawan suwiji-wiji minal adza saking piloro ilahi maring nas. Sama sekali dia tidak ingin balas menyakiti orang yang maidu dia. Kama kaya kaya sairan kilakan diucapaken apa ma. Rubbaromin libi ahjaril adha lam ajid bud dan minal ad fi alaihi fa asayat la allahu alayya farhal qaumi fayudnini ilaihi fa asayut li allahu alayya farhal qaumi fayudnini ilaihi rubba romin pirang-pirang wong kang bandem niku napa bandem ngantem li maring ingsun diantem iki ahjaril adza kelawan pira-pira watune piloro paidu dicacat dihujat ngantem ngalor ngidul karo aku lam ajit ora nemu sapa ingsun budan ing menghindar minal abdi saking welas alayi ingatasi romen pirang-pirang masih dengan temi aku tapi aku gak iso menghindar aku tetep kudu melasi wongku ya mbah aku dewa iso nempet aku mesak nero wong ngono kuwi ngoten mergo apa fa asa moko menawa kelakuan iku yutliku ngetingalaken sapa Allah Gusti Allah alaya ingatasi ingsun ngetingalaken farhal kaum ing bungae kaum lha piye wong senenge ngono ya ngono kuwi ben seneng aku kudu diantemi ngono kuwi sing penting ora aku sing penting fayudni moko dadi sebabe nyarakaken sapa kusala ni ing ingsun diparekno ilahi maring Allah bagiku ora masalah diantemi ngono kuwi aku malah separek ning Allah dadi aku ya seneng-seneng wae tapi aku ya mesakne wong ngono kuwi aku diantemi gak krasa lara lha kono jengkel dhewe lha kuwi terus piye yo aku dipeksakan mangkel wong ora iso mangkel. Karepe wong-wong aku diantemi lak gen merengut ta. Karepe wong-wong aku dijotosi, aku dipaidu, difitnah, disiarno ning TV, elek-elek ngene karepe aku lak ben ngamuk-ngamuk. Dadi aku ngaku ora iso ngamuk iku piye? Wong rumangsaku iki wong-wong ibu cah cili-cili sing kudu tak bimbing, kudu tak bina. Yang pancen piye wong? Aku gurune kono murite dadi wis ya kudu tak welasi menyang murid wis ngono kuwi age belajar demokrasi sedulur gendhuk belajar ngono. Lah aku maksud dadi gurune ya wis meneng ae lah. Lah kok apa bedane guru karo murid? Lah kono jeplak terus aku melok jeplak ngono kan ya. Piye? Ya yes, memang itu kenyataan realitas. kelakuan yang masih kurang, ya iso ayo dibelajari bareng-bareng lah. Biar merehati nah, nek ngertos iki mungkin nggih. Insyaallah mboten masalah. Mboten masalah. Mergi banyak nggih. Ya mboten niku. Wong niku lek pun kenal tenan kalih Gusti Allah, seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah. Sampai enek wong ngantemi jare wong-wong iki dipaksa bisa lah kon ngantemi terus piye nah. Nah, satrosipun menika gantos. Nggih. Sajane nggih enten hubungane ta sian kalih. Kalih soal pengalem. Mergi pengalem niku lak peparing. Nggih. Paidunan iki ya peparing, ngoten lho sajane. Tapi kula sampeyan niku sok-sok niku diparingi pengalem karo diparingi pemaidunan niku luwih marem nek diparingi pengalem. Diparingi pemaidunan itu jengkel. Ngoten. Nah. Nek diparingi, ngoten. Nek diparingi niku bunga. Wong niku ngoten niku. Tapi lek duwe karep gak keparingan niku susah. Ngoten. Pancen wong niku isih cah cilik. Isih cah cilik lek wong tuwa kan mboten. Lek wong tuwa kan paham. Karo dokter iki digawe obat akeh. Lah sing iki digawe obat tok sithik ae. Sampeyan apa terjengkel be dokter iki dokter bodho piye kok. Obatnya kok akeh kono aku sithik lho. Lek wong dewasa lah mboten perlu iri to. Lho mboten. Lek Gusti Allah niku nggih mboten. Kono ana sing digawe akeh ana digawe sithik. Niku jane kaya pun enten karepe. Lah nek sampean njek ini, ya berarti sampean cah cilik. Ngoten. Niki rumus malih saking Syekh Ibnu Athaillah. Mata kunta. Sumangsa-mangsa ana sapa sira iku idza utita tatkala diparingi sapa sira. Lah kok basata moko banjur bungahaken kaing sira apa al ata upek paring. Wa idza muni talan tekalane dicegah ora diparingi sapa sira qobado mongko nyusahaken kaing sira apa almanu oleh gak diparingi ya fastadilla mongko dadekno bukti sapa sira bidalika kelawan mengkono-mengkono susah lan bungah nek diparingi bungah lek ora diparingi susah ngono lho nggih. Nek kowe diparingi kok bunga, lek ora diparingi kok susah. Lha ngono ku gawenen bukti. Bidalika kelawan mengkono-mengkono susah lan bungahmu mau, bukti napa? Bukti ala subuti tufuliyatika ing atase tetepe sifat cilik sira. Berarti kowe jik sifat kekanak-kanak. Dan siji nomor loro wa adami sidqika lan ora anane kejujuran sira jujur fi ubudiyatika ing dalem sifat kehambaan sira nek kuwi sik pilih-pilih luwih seneng diparingi timbang ora diparingi. Padahal ora diparingi karo diparingi ku karo-karo sangka Allah. Kok mbok bedak-bedakno, itulah sebagai bukti bahwa kamu masih kecil. Yang pertama, yang kedua, kamu tidak sungguh-sungguh merasa menjadi hambanya Allah. Pergo kowe isih kepengin ngatur Gusti Allah. Lah nek ora ngatur Gusti Allah ya ben diatur Allah dhewe. Dan niku rumus al-qabdu utawi susah indal mani nalikane ora diwehi wal bastulan bunga indal ato inalikane diparingi iku min alamati baqa il hazi setengah saking pira-pira tetengere langgenge kepentingan wal amali lan nandangi alana ilihi ingatase merkoleh hadhi mau wong niku lek isih diparingi seneng, lek gak diparingi susah, itu tanda-tandanya kalau dia masih punya kepentingan di dalam amal. Berarti nalika ndek ngamal ora kok krana Allah, tapi ada kepentingan yang akan diraih. Sehingga ketika dia ngamal gedhe kok gak hasil, ndek susah. Ngamal gedhe kok hasil, ndek kemlelet. Niku mergo ngamale niku ngamal ala nahi. Amal untuk mendapatkan kepentingan yang sejak awal memang sudah bersemayam di hatinya. Ngoten. Bukan karena beribadah manut Allah, tapi nandangi lakon ibadah untuk kepentingan dia. Wa utawi sikap ngono kuwi iku munatidun berlawanan lil ubudiyati maring sikap kehambaan indal arifina mundu wong sing ahli marifat kabeh. Mulane faman mongko utawi sapa wong iku wajada bisa nemu sapa mandalika ing mengkono-mengkono rasa susah nek gak diparingi bunga nalika diparingi ya falyari mongko ngerti ya sapa man bihi kelawan dalik sikap mau ngerti ada masih dihi ing ora anane jujur ketemenane man fi ubudiyatihi ing dalem sikap ngibadahe man wa annahu lan sak temene man iku tufailiyun bangsa bocah cilik baina ahlillahi ning tengah-tengah keluarga besar Allah Ta'ala. Loh, berarti tak cilik lek digawe jingkrak-jingkrak gak digawe purek. Lah ngoten. Salat gedhe yo percuma. Nyatane aku yo salat sampai dempulku linu yo melarat terus. Lho. Kaya gak cilik, jeruke anu ba. Lek ranking ngajeng ditumbasno visiden. Lah kok mboten sida ditumbasno, semua sekolah aku mau tak cilik. Gak ngerti lek ora diparingi VCD ku mergo ben ora ndelok irna-rena malah dikek VCD ra sida bali sekolah kan nggih ngoten niku tufailiyun sampe nek isih kurak-kurik ngono ku berarti tufailiyun tapi ngaku nggih ngaku jareke sama ndu makom takarrub ning Allah ngoten. Tufailiyun dadi bocah cilik baina ahlillahi ing tengah-tengah apa ahline Allah Ta'ala fidiai ing dalem oleh ngaku-ngaku man mang ngaku-ngaku maqamatihim ing pira-pira maqamate ahlullah pendeke ngaku ahli tasawuf ahli nganuna nyatane donga ora kasil merengut donga kasil jibrak-jibrak seneng. Padahal wahuwa utawi man ikulam yu'ahil ikulam yu'hal ikulam yu'hal ora diahlekaken ora dipantesaken sapa si man ora dipantesno laha maring maqamat niku tufail. Napa to tufail niku? Tufail sing asli iku definisine napa? Cara jane wong rambul-rambul. Cah cilik kula seneng rambul to. Enek tamu ya mara selonong, gelase tamu diubi ngoten niku lho. Cah cilike melok rombol-rombol ngoten niku nggih to. Lah sampean niku nggih ngoten, sakjane ora pantes melok wong kono kuwi melok ngaku-ngaku dadi wong tasawuf ngono. Ngoten niku. Niku jare tufaili. Wa tufaili utawi tufail bocah cilik. Waya tufail iku aladhi wong ya ikang nekani sapa ladhi alwala ima ing pira-pira waliman wa diafatilan pira-pira prasmanan tamu fayadkhulu mongko melok-melok mlebu sapa ladhi ma ahli hasertane ahline walimah tapi min ghairi da'watin kelawan tanpa diundang njah cilik lan ngoten mara selonong kok nganu berdolanan dulu semoro ada wedang dan wejo terus diubui karo niku kayak tamu lho ngoten niku. Niku sampean nek ngaku-ngaku oleh makom bareng sah cilik ngono ae. Nek pancen ora iso mbuktekno sampean diparingi ya bunga napa ora diparingi ya panggah bunga nek gak iso mbuktekno ngono. Niku tufaili. Wa huwa utawi bahwa utai tu file iku aladi wong mansubun kan dipadak no dibangsak no ilaro juin maring wong lanang min ahli kufah saking ahli kufah penduduk kufah min bani Abdillah bin Hudfan saking bani Abdullah bin Hudfan lah kok diaran itu file g karena ana apa kelakuan iku ya yukalu ducapaken lahu kedua Abdillah bahan apa rojulun mang lahu kedua rojulun min ahlil kufah mang apa tufailul a'ros nerambule piro-piro nganten wa tufailul a'rois diarani tufailul a'rois nerambule piro-piro nganten padahal dia ya wis tua tapi yang kira nek wong waliman melok nerwabul melok rajundang barang melok lungguh makan duren yo ngono semoro melok lungguh sebab bagian berkat niku tufail wa kanalan ana sapa tufail rajul wimang iku yakti teko sapa rajul alwalaima ing pira-pira walimah min ghairi an yud'a kelawan tanpa yen to diundang sapa rajul ilaiha maring walimah fasabbah mongko nyerupakan sapa Syekh Al-Muallif Ibnu Athaillah nyerupakna sahibal sapa sahibul kitab sing duweni iki kitab hikam nyerupakna hadza ing iki-iki wong sing melok-melok nerambul ngaku duwe makom ning nyatane sakjane ndek ora duwe makom diserupakna bihi kelawan tufail tufaile wong Kufah seneng rambul melok nekani wali mah ora diundang. Kula sampean kadang-kadang ngaku aku ngaku makrifat. Tunggal niku dilem barang sok weneng jeneng. Ora apa-apa lah aku dilem aku sok makrifat kok. Tapi bangsa nek tanggane nyeletuk maido sithik ngamu ora tentek. Sampe anggere wong diomong aja pisan-pisan kowe rono lho. Wong iku wis calon neraka kok melok rono. Walah wis ora barbar lah maido wong liya. Padahal perkara yang sepele, perkara bocah kuwi tahu ngelakno dhewe. Lah nek pancen wong alim marifat tenan dilem ya seneng, ora dilem ya ora susah. Niku wong marifat tenan, lah nek sampean dilem diparingi pengalem susah, lek ora diparingi pengalem susah, ya berarti sampean rambul ngaku-ngaku marifat. Malah jelas-jelas sampean tidak jujur di dalam hal posisi peribadatan. Qala dawuh sapa Syekh Abu Abdurrahman As-Salami. Syekh Abu Abdurrahman As-Salami radhiyallahu anhu. Aksarul khalqi utawi akeh makhluk. Aktaru khalqi utai akai-akai makhluk ma'allahi ta'ala sertani Allah ta'ala fi ahwalihim yang dalam piro-piro tingkai khalqi wa iradatihim lan piro-piro karpe khalqi iku ala dununi ngatasi penyono-nyono sing akai makhluk kuwi kalau berhubungan dengan Allah kalau urusan dengan ibadah kepada Allah dalam soal suasana kerohaniannya dan dalam soal kehendak-kehendaknya itu biasanya hanya kira-kira lan menduga-duga. Kira-kira aku iki wis disenengi Allah ya kira-kira. Ngono lek wong kaya aku ngene iki pantese wis diarani wong saleh. Iki cek kira-kira. Niku akeh-akeh ngoten. Mata hak koko ora bener-bener dadi nyata minhum saking mata hakoko ora bener-bener dadi nyata minhum saking saking kholqi lahu kedue kedue kedue Allah lho piye ta digmen ma tahaqqaqa minhum tahaqqaqa wa tuhaqqiqu ma tuhaqqiqu ma tuhaqqiqu ora dadi nyata minhum saking saking saking sapa mang khalqu lahu kudu Gusti Allah bener ma tahaqqaqa berarti ma tahaqqaqa ora bisa nyatakaken ngoten mawon mata hakok ora bisa nyatakaken ing penyonone mau minhum saking saking sapa kholku ahli saking makhluk mangi ora bisa nyatakaken ing penyono lahu kedhuwi Gusti Allah sapa illa qalilun kejaba wong mong setitik sing iso mbuktekno nyatakno penyonone tenan ndek nyono wong ahli ibadah ndek nyono aku mukmin sejati. Malah kadang-kadang lek maca ayat Quran nyerangno wong kafir ngono kaya-kaya ndek ora katut kafir. Ndek nek maca Quran kok pas ayatnya ayat Bani Israel kaya-kaya ndek duduk Bani Israel. Lek pas maca Quran kok ayatnya pas nerangno wong fasik, nerangno wong munafik kaya-kaya ndek ora katut munafik. Nyonone ndek iku nyono wis apik banget. Irodah itu irodah bener banget itu yang penyono. Jarang sekali orang yang bisa membuktikan penyonone itu dalam kenyataan yang sebenarnya kecuali sedikit sekali dan sedikit banget titenane gampang kok agar diwale kok ijek ngamuk ya berarti ngoten mawon lho penane titenane gampang. Nek pas cocok ya seneng, nek pas ora cocok jengkel. Iku gatuane. Ala tarung. Ala tarono ta ora ningali sapa sira. Hu ing ing kelakuan, hu ing Allah. Ala tarono ta ora ningali sapa sira ing Allah Ta'ala mahlur Allah, iku yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala. Wa ma yattabi'u ak Saruhum illa zonna. Surat Yunus ayat 36. Surat Yunus ayat 36. Wa mayat tabiulan ora nurut. Ora nuruti. Ora manut sapa aksaruhum akeh-akehe sapa aksaruhum akeh-akehe kaum ora nuruti illa zunnan kejaba ing penyonone mboten padahal enten terusé ayat iki lajeng sampean tulis. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Wa ma yattabi'u lan ora nuruti aktsaruhum akeh-akehe wong ora nuruti illa dhonnan kejaba ing penyonone atine dewi-dewi. Padahal inna dhonna sak temene ming penyono iku layuni. Ora bisa nyukupi apa penyono minal haqqi saking pangeran, ya kan? Minal haqqi saking kesungguhan kebenaran ora bisa nyukupi sayan ing suwiji-wiji. Sing jenenge kira-kira penyono itu sama sekali bukan hakikat. Loro tambah loro pira le? Menawa ae ya papat. Muni menawa ae ku berarti ora bener. Loro tambah loro pira le? Anu mak menawa papat mak. Menawa iki berarti ora. Penyono tae. Mergo innallaha sa'ana iku si Allah iku alimun bener-bener ngerti bima kelawan sejatine barang yaf aluna kang padha agawe sapa kaum. sampean nglakoni napa-napa Allah ngerti, sing asli ngerti. Senajan zaman munamuni aku ikhlas kok niku Allah yang ngerti lek sampean gawe ikhlas. Kok menurut penyono sampean sampean niku ikhlas. Mula paman mongko ta isa wong iku tahak kok bener-bener nyoto bisa mbuktiaken sapa man fi khalihi ing dalem tingkae man bisa nyatakan ma Allah taala sertane Allah taala goba mongko dadi gaib mongko dadi gaib sapa man angkul lima saking sekabiane barang minhu kang saking man dhewe walahulan kedhewe man dhewe minal af'al ahwali saking pira-pira hal tingkah wal aqwali lan pira-pira pengucap wal af'ali lan pira-pira penggawe. Lek wong iku bener-bener berhakikat betul bersama Allah, maka apapun yang keluar dari dia untuk dia, yang nempel pada dirinya, baik itu ucapan, pekerjaan maupun suasana apa saja yang datang bagi dia, maka orang itu tidak ngereken. Karena yang dilihat semua kejadian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nazoron krono ningali ilama maring bareng ilahi kang tetep ing ngatasé man mantahak apa mang rupane imin ri ayatil haqi saking oleh mereksa oleh ngreksa Gusti Allah wa khiyatati hilang oleh ngeliputi Gusti Allah wa tawallihi lan tegese oleh ngeramut Gusti Allah karena dia yakin betul bahwa apa-apa yang datang dari Allah kepada dia itu semua adalah karena Allah menjaga dia, karena Allah meliputi urusan dia dan Allah ngeramut dia baik dalam bentuk menging utawa dalam bentuk perintah, baik dalam bentuk memberi maupun dalam bentuk tidak memberi, itu semuanya adalah perawatan dari Allah. Sama sekali tidak ada perbedaan bagi orang yang benar-benar nyata-nyata merasa jadi hamba Allah. Wa kanalan ono apa sapa-sapa man lil haqqi maring Allah iku min haitsul haqqu saking endinggon al haqqu utawi kebenaran iku lahu kedhuwe Gusti Allah la min haitsu huwa ora saka segi huwa utawi man diweku iku lil haqqi butuh kebenaran. Bukannya kalau orang yang sing temenan menyatakan benar menjadi hamba Allah, maka al-haq itu dari Allah untuk Allah, bukan al-haq itu dari dia akan dipersembahkan kepada Allah, bukan itu. Tapi walakinna aksarul abidi, tetapi ini akai-akai piro-piro kawula iku yusiruna podo ngarani podo ngisarahaken sopo aksarul abid ilahi maring Allah oleh nyisarahaken bil ma'rifati kelawan jeneng ma'rifat wa yudhiruna lan podo ngetoaken sopo aksarul abid halatal mahabbati ing tingkah tresno. Tapi fa'idha waroda mengkotot kalan itu meko alaihim ing atase aksarul abid apa waridu balain perkorokan tumeka rupa balak au khilafu muradin uto perkorokan tumeka nulayani karep rojaat mengko bali apa nufusuhum atine aksarul abid bali ila hadil ispati maring batas-batasnya butuh kawelasan alaiha ing atase nufus wal ihtimam lan prihatin pihak kelawan nufus sing akeh niku ngoten lek pas oleh nikmat dhewe kandha yo ngene iki lho wong lek disayang Gusti Allah yo ngene iki lan wong lek didemeni Gusti Allah yo ngene iki mumpanya ibadahku sregep kok ngono mulane yo rezekiku gampang aku bengi sulek ning sawah ngubungi sawah tau bengi maca ayat kursi yo mulane panenane yo ora kena omong. Tapi bangsa sing teko niku balak ya wis diwacakno ayat kursi barang kok panggah kena tikus. Nah, maka hatinya kembali mengkeret, butuh kawelasan, terus prihatin jentung. Sajane Gusti Allah iki demen karo aku ta ora lho ngoten. Wanasu lan padha lali sapa aksarul abid. Lali apa? Lali maing barang idaung kang padha ngaku-ngaku sapa aksarul abid bi kelawan ma. Wa malan barang asaru kang pos padha nuding sapa aksarul abid ilahi maring ma. Lali karo tudingane mau. Ngaku marifat kok ngono. Lali lewat marifat tenang iku. Panen gak panen ora susah. Tipa itu gak tipa itu ora susah. Dilem gak dilem ora susah. Bala ora susah wong marifat tenan. Dene panjenengan ora marifat yo wis ora usah ngaku marifat. Ngoten mawon penak aja. Walau kanu kan lamun ana sapa aktsar lu abid iku lil haqqi bener-bener hak, bener-bener nekane hakikat. Min haitsul istihqaq saking segi bener-bener nampa hakikat. Kalau dia benar-benar menatakan hak dan dari segi dia punya hak betul tentang hak hakikat tadi, langsung mongko yektene padha lali. Ngoten. Langsung mongko yektene padha lali sapa aksarul abid fi jambima. Ing dalam sandingi barang asara kang usnuding sapa-sapa man aksarul abid mang ilahi maring ma lali apa lali jami al mawarid ing sekabiane pira-pira perkara kang teka sangka Allah lali kabeh sing teka ka Allah iku mangguh penak mbuh ra penak sampe lali mergo dheke kadung bener-bener menghadapi hakikat keberadaan Allah sa'a padha uga nyusahno amsara utawa padha uga nyenengno. Mergo napa li anaman krana sak temene wong hasola kang wis hasil sapa man fi maidanil wusuli ing dalem lapangan wusul layak taridu iku layak taridu ora bakal nolak iku layak taridu ora bakal nolak alahi ing ngatasé man hasola mang wong sing wis hasil mang apa sing nolak aridun aridu khilafihi anyar tekone sulayane maidanul wusul wong niku lek wusul tenan ngoten niku sampe otoh dhe'e niku ditolak gak sida wusul ritek dhe'e ora susah mergo sing pengin wusul iku lak aku ngoten lho. Karena ditolak itu lah karpe kono lah. Kono demenane nolak ya ben. Ya ora susah nek. Niku. Dadi aku wis wiridan pirang-pirang puluh tahun ora makrifat-makrifat. Lah sing kok bocah gendhing sore poso rong dino wis makrifat. Piye to Gusti Allah iku ora susah ngono kuwi wis. Ora kok terus kono marahi dukun nang yo aku terkenal larise ra karuan lha aku sing gurune malah ra payu. Mboten enten gremeng-gremeng nek wong marifat tenan niku wis ora enek gremeng-gremeng ngoten iki wis. Beneran lah wis ben kono sing kangelan minangka muridku tak kader berkhidmah kepada masyarakat wis minangka wakilku ben kono berkhidmah terkenal ben dipepek dhewe kono aku tak ngethu ning Gusti Allah. Penak. Teniku. Wa adhalahu, wa adhalalan wus napa? Nglalekaken. Wa adhalalan wus nglalekaken hu ing menapa haluhu tingkah man nglalekaken amma saking barang siwahu kang sak liyane Allah. Ngoten. Sak liyane Allah niku wis dilalekno. Kali wong sing model makrifat ngoten niku dadi termasuk penak karo gak penak iku sampe ora ana bedane. Niku lek wong makrifat tenan ngoten. Kebugi kula panjenengan